سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung? سيقولون لله قل أفلا تتقون. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Alimul ghaib wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.